sedaya pendorong gerak tumindak lampahanipun menungsa menika dipun dorong dipun giring dening tamak utawi waham. Waham niku nggih basa mawon, waham niku penganggep-penganggep dikira-kira engko arep oleh badhe sakmene. Mulane terus gelem dodol iki, dikira-kira engko arep panen sakmene. Mulane terus gelem nandur iki. Niku waham. Waham. Nah, tomak niku tomak niku sing kathah terhadap paweweh sakliyane Gusti Allah niku namine tomak. Ngarep-ngarep paweweh sakliyane Allah, napa paweweh niku rupa barang, napa rupa manfaat, napa rupa napa mawon. Menawi kita nyali enten tiyang sing berjuang pengin kuwasa ngoten sampai diwangi sengsara nek sing 50 taun, 50 taun, 80 taun kok betah men. Jadi ternyata pendorongnya tomak niku wau. Bahasane iso dipoles. Ora tomak tapi cita-cita. Jiwa besar, keinginan lebih tinggi dan macam-macam. Dan niku sedoyo bahasane rancu, jadi sekatah jumbuhe. Pemisahe namung kalih, namung setunggal. Sopo tah sing dijaluki? Kemudian sing dijaluki sopo? Sing dijaluki Gusti Allah niku namine mboten tomak tapi rojak. Kemudian lajeng penjaluk kuwi bali arep ning ndi? Nek balike teng awake dhewe nggih. Nggih, termasuk tomak. Tapi nek penjaluk niku dasare krana ibadah. Karena sadar lek panjen sing duwe sing iso ngayahi niku namung Allah lan niku namine roja iki pengarep-arep. Kula tiyang sing sulung, tiyang sing pun belajar nata ati pengen takaro kepeteng Allah niku kudu ngati-ati. Oleh mutu mindak senajan bentuke iki bentuk ibadah. Iku pendorongnya apa? Pendorong tomak kah? Pendorong rojak lah, pendorong waham, apa pendorong riak. Nah, pendorong-pendorong ini menentukan hasil saking perjalanan ini. Mungkin. Nek wong niku pemandang sejak awal panjang sing dipikir niku duit. Mungkin tandang nopo mawon niku mungkin anggere urung tok duit jarane urung tok. Senajan wis oleh liyane duit sing luwih manfaat. Dengan ngoten. Ya senajan toh donga kuwi yo yo olehe luwih gedhe katimbang isine donga mungkin. Isine donga paling njaluk rezeki jembar, njaluk duit sing akeh, njaluk apa ngoten. Niku menurut pengandepane sing njaluk isine teng njaluk niku luwih gedhe. Nah, nek niku dadi pantengane ati, dadi pendorong nek tumandang jaluk, maka akhirnya nilai tumandange jaluk niku nggih napa sing dadi pantengane ati niku. Senajan nalika jaluk niku jane piyambake pun madhep teng Allah, lah madhep Allah niku jane luwih larang timbang isine penjaluk. Ya, niki akibatnya diarani zulun wingi niku. Dadi tumibone kaasoran, napa munculé cagange kaasoran niku bibite krana tomak. Niku sing jenenge tomak niku mesti arah cita-cita titik akhire niku nang dumateng lintune Gusti Allah. Lah moko sing sak liyane Allah niku mesti asor. Sak liyane Allah niku mesti asor. Lah moko donga, ibadah, ngamal, taat, nulung uang, nekai duit uang, menghormati uang, niku sedaya jane arahe dalam rangka kangge ondo tataran munggah dateng Allah. Lah kok enek ondo ora dienggo munggah ning Allah ning malah dienggo jegur teng nun sewu WC. Lah niku kan jenenge ondo niki alat kangge nampa kasoran, marani kasoran. Kenapa bapak sampai wani marani kasoran? Mergo pandangan hati ini sama bibit tomak milik barang sing teng jurune kasoran itu. Jadi bapak ibaratnya ngoten niku. Mula dielingne saestu jeneng panjenengane pun Syekh Ibnu Athaillah hasakan dari tentang tomak menika. Kanten nek mboten diati-ati eman-eman lah tumandang. Wis tumandang apik, alat-alat apik ibarat ngoten ondone ondo emas kok terima arep dienggo. Dikiri barang sing ning jurang sing ternyata ning jero jurang kuwi ning batang ngoten. Eman-eman alate. Nah, waliane tomak niku napa? Warok, wirai, wirai, waroi. Nah, niku walian kali niku lah. Singkata istilah waroi niku di bandingne napa di maknani wirai niku ngati-ati tumandang aja sampai nglakoni barang sing haram gedine cilike aja sampai nglakoni barang sing syubhat. Lek warok sing model niki niku waroke wong awam, waroke wong umum, niku seumume umume wong wirai niku ngoten niku. Niku dereng saged jebol utawa dereng saged cara wong tarung ngoten nandingi. Nandingi tomak sing pun muncul teng ati. Tomak sing muncul teng ati saged ditandingi warok niku waroke wong khusus, waroke wong khas. Ngene niku sing dipun dawaken dek wingi wa inna ma yuqabiluhu waraul khassah sing iso nandingi tomak kuwi warae khas wa wa utai waraul khassah indahum munggu ahli tasawuf iku sihhatul yakin benere keyakinan yakin sing bener-bener tentang ngopo macam-macam tentang kismah tentang pandum zatin Allah. Nek pandum kuwi kalau wis diyakini nek sing jenenge pandum jatah mesti tekane. Lah ya apa kok ragu-ragu njur kuatir gak uman akhire njaluk liyane Allah. Lagi malah itu apa dadine? Rasane wis genah lah kok bapake iki wis riyo-riyo itu mesti kok ditukokno klambi anyar. Mesti ditukokno klambi apik, mesti tukokno sepatu anyar, celana anyar. Lah tapi ora yakin. Oke, bapak lali. Oke, bapak randu duit. Oke, bapak ora teko. Akhirnya piambake terus ino ceker dhewe golek-golek dhewe. Lah, akhirnya oleh malah elek. Ino dadi. Padahal lek gelem yakin ngono ya malah apik. Orang ngira piambake terus njaluk-njaluk teng liyane bapak. Anane enten tiyang njaluk-njaluk teng liyane Allah niku lagi mergo ora patek yakin karo peparinge Gusti Allah. Mane kangge nandingi tomak wong jur njaluk teng liyane Gusti Allah dalam arti njaluk niku njaluk tergantung lho nggih. Seakan-akan sampe padha tekan lek gak wong iku gak iso lho sampe ngoten. Lek gak rono gak iso. Niku jenenge menutup 1000 kemungkinan yang lain yang Allah bisa melewatkan yang lain itu wae. Kaya-kaya sing rodanane namung niku tok. Nah, lek yakin Allah sing nyelesekne, Allah sing bakal maringi. Nah, tomak niku nggih mesti ilang. Nomor kali kangge nanggulangi tomak niku enten kamalut ta'alluq bi rabbil alamin. Genep, kamal niku nek diwanani genep ya. Genep utahe utuh, utahe total ya. Ta'aluk secara total, bergantung secara menyeluruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin. Ya mungkin liwatnya dengan tafakur bisa. Caranya sakit kamalu ta'aluk niku ya diantaranya tafakur. Mikir-mikir kedadian yang pun enten. Alah, nyatanya aku nungsang jembalik ya no ya ini nganggu coroku diri ya. Oleh ya mingsamu. Dibungkinan ini aku pas loro raiso tandang apa-apa loh. Nyatane ya mara teko. Nggih. Dulu nek sering ningali kedadosan niku terus ditafakuri, niku sesuk terus taluke dumateng Allah, gumantunge teng Allah niku sampurna. Bener sampurna mboten kok nek wis napa no saya wis ketelayek wis cara wong wis mancep gak iso obah iki wis pancen takdire sakmene ora ngono jenenge takluk ne aja lek wis apa kepotoan gak iso obah iki mun wis pancen takdire ngono tapi nalika ijik bebas lapo-lapo iso lali iku berarti takluke sik dereng total. Nah, takluk total niku penak, gampang gak gampang. Nggih. Hasil gak hasil terus gumantungnya namung gumantung Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jurus malih kangge nanggulangi toma ngene iku wa wujudu sukuni ilahi. Wujudi rasa tenang. Ilahi gumantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bu, Allah kau maringi bu ora, Allah ikut kau sido nuruti doa kau ora, hasil kau ora, ni kau biar bayar gak ngentong. Tapi lawan yang hanya ini aku urip sing urip negusi Allah ni kelingan batam tak wis tau menang. Nah, ketika ada rasa tenang seperti itu, wong niku pun mboten melek napa-napa. Lah apa wis? Sembarang kali wis dicukupi. Ya senajan wujude kecukupan niku urung teko, lah wong ini kene lho. Ibaratnya kata lewang ini kene, nanya apa bingung-bingung. Tunggalnya pemainnya tentang panitia pengajian ya. Acaranya jam songo. Acaranya jam songo. Nalika pun jam setengah songo kiai sing diundang ni ku dereng dugi. Ni ku tenang apa gelisah? Gelisah. Mereka dereng dugi. Lan apa nate Gusti Allah mboten dugi. Napa nate Gusti Allah mboten dugi kula. Mboten nate Allah itu la tak khudhu sinatu wala naum. Lha ngene to nggih. Lha nek panjenengan wong niku yakine tenan. Terus nika wae oleh takluk teng Gusti Allah tenan. Lha soal ora wujude barang sing diarep-arep ora tekane perkara sing diangen-angen. Dan itu kan karek ngenteni wayah ngono. Cara panitia pengajian ngono, Mas Yogya ini urung hadir teng arena. Ngerti piye? Urung hadir teng lokasi pengajian. Lah tapi wis ning omahe kiyaine ya. Sanding masjid ngono kok, arenane ning madrasah. Kiyaine sare teng daleme Pak Yai ketawan mau. Lah panitia nek tau menang. Mas Yogya urung wujud kiyaine. Dereng hadir teng pengajian tapi wis ana rasa tenang. Niku mesti gak kelabakan golek kiai liya. Nenek, sekitar kurang 10 menit urung rawuh iki api kok ada. Ya iso rawuh sak terus dibenen sawu iki. Mangke menawi mubalake dereng rawuh jenengan yang ngisi rumiyin lho mesti kelabakan golek-golek liyane. Mergo dereng wujud sukun. Dereng enten ketenangan yang muncul. Lah monggo Bunda bapa yo enak to. Nek kiai mubalek diundang mbrijani janji niku sok biasa. Karena wajin sing ngundang akeh lek kadang-kadang janjine jam 09.00 wis teko, tibake acara sing kono sampai setengah 10 urung bar, akhirnya mundur. Berarti sok biasa wajin kiai iki menungso ngoten. Tapi nek Gusti Allah napa nate to mbrijani janji. Ben. Nek mbrijani karep sampean nggih. Begitu, nek blenjani karep sampean, nggih. Sering Allah blenjani karep jenengan, mergo Allah welas dhateng jenengan. Lek karep jenengan ditepati justru sampean sengsara. Nah, Allah mboten kersa nyengsarane kawulane. Dibanggo kawulaku sengsara wis aja digawe ya, malah mboten. Tapi nek Allah sing janji piyambak, senes karep jenengan, mesti tepat. Ya, niku salah satu carane wong iso sukun, ngerti lho nggih. Iso anteng dumateng Allah niku diantarane memahami janji-janjine Allah. Ya, memahami janji-janjine Allah, ngrasakno napa sing pun dibarengi Gusti Allah. Sing nomor sekawan 1 2 3 nomor sekawan lek pun yakin pun mantep pun sedaya niku ampun apa-apa, jurus sing nomor sekawan nggih niku wa'ukuful himami alaihi. Me'ukuf niku iktikaf nggih, iktikaf. Ukuf iktikaf wis. Ukuf niku lungguh anteng madhep mantep. Cara sakniki memusatkan konsentrasi hanya kepada Allah. Wes iso ora enek sing dipikir, gak enek sing diangen-angen, gak enek sing diarep-arep, gak enek sing ditujuan, gak enek sing dadi kemarman kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku jenenge uku. Segalanya untuknya, niku uku. Jungkong, wong Jawa ngarani jungkong niku lak cara jungkong mempeng getutan. Terus getutan ya. Getutan itu ngene lho. Jenengan wayah tandur. Ya, wayah tandur. Moko tandur iki banyune mepet. Iki lek giliran banyu ora ndang dimanfaatne, ora ndang ditanduri engko salah gak uman banyune. Wah, akhire lek terus memusat teng riku. Sedoyo kekuatan jenengan dipusatne teng soal tandur niku mengko akhire napa? Anake sing arep nang toko wis gak usah nang pasar sik melok tandur ae. Bojone sing arep ngurusi apa? Wis ora usah ana tandur ae. Seluruhnya akan diserap di, dipusatkan di situ. Mergo getutan niku. Ukuh niku mboten niku. Wis ora usah mikir kono-kono. Wis pokoke rene ae lah. Niku namanya ukuh. Jenengan upama duwe dhuwit ya diserahne Allah, duwe akal diserahne Allah, duwe napa kepotensi napa mon diserahne Allah maknane untuk mendukung napa ibadah dumateng Allah niku namanya ukuh. Seluruh bima karep cita-cita keinginan memusat kepada Allah. Upama to kepengin duit-duit iku namung kepinginan antara karepe piye? Nggih duite arep kanggo ibadah ning Allah. Upama aku bangun omah iki ning kepinginan antara, moga bangun omah iki nggih nyenengne tamu. Nyenengno tamu kuwi diperintah Allah Rasulullah, moga mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ngormati tamu. Lek aku dhewe ngene jane ora usah bali, ora usah ngono turu ning isor gubuk ae wis cukup. Tapi yen ngormati tamu perlu mbangun omah, perlu tuku kursi. Lho, ngoten lho. Dadi mungkin sampean ketoke kaya kaya mbangun omah niku kaya wong sekedar mewah-mewah, tapi lek ati niki ya soal ati malah. Ati niku njungkung teng Allah, mbangun omah niku dadi ibadah. Wis seluruhnya akan terkait ke sana. Lama kan ibu pitik orang ewu jenenge wong kanca akeh lek kanca rene namu lak kena ngurmat hormat tamu. Jadi kita ibu pitik tapi niku hormat tamu kan ngoten. Terus terkait sedaya. Jadi ternyata Rasulullah piyambak menghubungkan soal hormat tamu niku dihubungne kan soal iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yukrim dhaifahu. Mergo kita sepele hormati tamu niku angel lho. Okay. Tapi lek panjenengan duwe rasa ukuf dumateng Allah, ya ketoke kaya jagungan mbek wong biasa. Tapi itu semua dibungkus dalam rangka yu'minu billah niku wae. Dene mboten sadar lah. Sing iki ganggu mesti wiridan malah. Jagungan mbek wong ngene iki lho. Terus kula mergo lali lek nemoni tamu ku jane yo perintah Allah lali dek. Jadi jane hukume yo padha ae nemoni tamu ku yo wiridan wong yo. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kan ngoten. Nah niku imam namanya. Aku lah apa kok nemoni tamu? Ini ada arah cita-cita setelah itu ada arah masuk kepada ridho Allah. Ngene ukuf. Oleh ukuful imam. Sing nomor gangsal kangge nanggulani apa tomak niku wa tumakninatul qalbi bihi. Tumakninatul qalbi bihi niku antenge ati bihi kelawan Allah. Jan anteng ini ampun mboten jenenge anteng niku ora kroncalan to. Nek kula sampeyan lak sik kalan to nggih. Wis karep bodho karep kurang-kurang dina ora nyekel bebas ati jan kroncal-kroncal, kecet-kecet rono, kecet-kecet rono, mlayu rono, mencolot rono, ngono bae menawa kono kok. Dene kok semoyo jare sak urunge riyo mlayu rono. Bae pus rene, bae rono pus rene. Jenenge gelem tenang ya yo riyo ket jene ngene iki lho. Ngene iki. Ket jene jenenge riyo gak arep wayahe riyo mesti takbir ya mesti enak. Ngurung tahu kok terus riyo gagal niku ngurung tahu. Lagi ngoten. Kok yo ora apal-apal. Niku, niku mergo atine dereng tumakninah. Dereng tumakninah. Nah, dari seluruhnya ini maka ada buah dari jurus yang lima ini. Maka muncul walayakun lan ora ana. Itulah kedua wong. Apa sing ora ana rukunun condong ilagori marang liyane Allah. Lha rumangsa dicukupi Allah kabeh, sing dadi pantengan marang Allah kabeh, sing dadi cita-citaan marang Allah, atine anteng mergo ditunggoni Allah. Iku bolak-balik wis kepotokan dicolok Gusti Allah. Dicolok piye? Ya nyatane dia dikaei tenan di Gusti Allah kok. Kebisian terus. Lha niku nggih. Lah saged ngoten mengke mboten enten istilah kak gadah rukun. Condong mawon mboten apa malah gantung. Ngoten lho nggih. Upama nuwun sewu nagih utang ora kasil kok terus jengkel karo sing ditagih iki ya ora is. Wis banjur urung wayahe diapakno iki mek menawa sekedar ikhtiar. Wong ikhtiar ya diperintah tak tandangane kasil kak kasil ya mbuh. Dadi apa gagal panggang guyu ae. Ngoten. Ora kok terus malah cangkem ecek semoyo terus ora anu ora metu ngono neng. Wis kata wong niku lek nagih di semayan itu terus mulai karo gremeng. Niku. Niku lah sing di semayane ya ngono sing semoyo ya ngono. Semoyane ora gandung teng Allah ya bingung. Ana wong teko urung mesti lek nagih wis teratapan ngoten. Mergo ora gantung teng Allah, jane lek gantung teng Allah ya penak opis iki sih wong. Biyen sing ngebles niku kula sampe utang ning njenengan. Dan iki kok enten tiyang nagih niki nggih. Berarti buta. Moko sing nukulne kebutuhan ya panjenengan. Lha soal kecukupane kebutuhan mengko nyukupi njenengan. Kula namung sak derma dadi dalan. Lek panjen kecukupane tiyang nagih niki kedah liwat kula Gusti. Nggih, mengko sing nyukupi kula nggih njenengan. Tapi lek kecukupane tiyang niku kedah liwat liyane kula nggih njenengan atur, mesti tukang ngatur nggih njenengan. Mengko lak tenang ngoten niku. Sapa nulo tetap Gusti tanggal 20 wis mayane. BNI dikarenane tak semayane tanggal 20 kok ngoten. Kaya-kaya BNI malah ngumpuli Gusti Allah. Belenge lagi. Jadi kula jenengan yo ora kok berarti terus nyepelekne gak nyaur utang tapi tetep mung soal nyaur utang yo perintahe Allah nggih. Wajib yo kudu ditandangi. Lah syarat rukun itu mandang kan yo kudu ibarate wong salat kudu wudu dhisik lah nek ora duwe wudu lah salat piye. Lah nek pancen duwit sing arep nyaur ora enak terus yo nyaur apa? Ngoten lho. Mulane njur enten tata krama. Bagi wong sing ngutangi kudu fanaziratun ila maisarah ngenteni sampai iso aja percaya karo semayane mergo semayane wong kuwi duduk semayane Gusti Allah. Salah satu carane fanaziratun ila maisarah kudu duwe yakin wong tekane kebutuhanku ora mesti kudu liwat wong sing ngutang aku. Senajan aku gak nagih lek kebutuhanku cukup mesti cukup. Wong Gusti Allah niku ngatur ngene pintere ra karuan. Nggih lho nggih. Saman wis lha iki aku kudune arep ziarah Wali Songo. Iku duwe-duwe sak mene anu kok ziarah sok tanggal 10. Lah kuwi tanggal 5. Lha 5 dino Gusti Allah meroses kepinteren. Kepinteren lek kemar nggih nyukupi ziarah. Lah sapa ngerti to Pak teko ndoto arep ziarah moro-moro saman dijak wong liya. Pamaran, mana kasih tu ziarah malah dibosi orang kerja ni tu. Besar kemana tu ngawai ngoten mawon. Bila suwe ini aku salah ngawai tak serit mana barangnya. Ibu. Jadi ni buat yang perlu condong. Condongnya orang lah, pemerintah taluk. Condong maksudnya terus duit kecondongan. Ikulah pokoknya sing iso iku. Akhirnya nyedek nyedek rono. Apa ngerayu ngerayu kono. Buat yang usah. Ya wajib ya apa ditandangi ora kok krana butuh barang wong iku ning justru karena aku diperintah Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Nek sedate ngeten conto sing penak paling cedhek sing biasa bendinane kula jenengan lampahi. Sing nyekel dhuwit ki bojo wedok. Bisane aku kuwi lek nggih ya langge bojo wedok anu. Lah bisane aku lek metametu ben gampang disanone serodo akeh tak rayune ah. Mboten perlu ngoten nggih, wajiban jenengan apa sampean lakoni krana diperintah Allah. Iku pun otomatis. Aja kok krana aku wedi bojoku lah kliru, mungkin lak bojone dadi Gusti Allah. Dadi lha apa kesusumulan? Mula diamuk bojoku, diamuk bojoku kok wedi nyapa lho. Aja kok ngono carane. Aku perlu mulai nyapa nepati janji. Mergo aku lek gak nepati janji didukani Gusti Allah. Senajan sasaran janjiku ning bojoku. Gusti Allah yang merintah wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi Gusti Allah aku kan bergaul karo bojo sing apik. Lah iki dalam rangka bergaul sing apik aku tak niat ngene. Jadi kok mulih krana tepet-tepetan krana wedi bojo lah niku nggih jenenge malah nyembah bojo. Jadi rukun ilal bojo. Rukun dalam arti condong. Dan terus mana wala intisaba lan ora ana napa semendi niku ya sami kali gantung ya. Ora ana semendi ku maujud ila kholqin maring makhluk wala kaunun lan ora maring liyane maring kaun liyane Allah. Jadi wis gak ana liyane Allah sing kena diganduli, sing kena dinggo pedoman, sing kena dinggo sendenan, sing kena dinggo cageran, sing kena dinggo agul-agulan niku pun mboten enten. Niku lek duwe jurus gangsal niku wau. Nggih, istilah sing gampang fahadza wal wara. Inilah yang dinamakan wara, alladzi kang yuqabilu kang bisa nandingi apa wara, nandingi at-tama'a ing tamak. Al-mufsida kang bisa ngerusak. Wabilan kelawan al-warok sing modelnya teniki, duduk kok warok sekedar ninggalno sing haram, ninggalno sing subhat, mboten sekedar niku, itu sudah tentu, wong itu memang aturan, gitu ya. Sing dimaksud warok teki warok sing teng jero kok ya. Nek warok sing teng jaba niku isin mbek wong ya iso lho. Dadi wong wirake niku saged men sekedar isin karo wong. Wah, aku wis dadi takmir ya gak pantes ning warung. Wah, aku wis dadi takmir ya ora pantes aku luyuran. Ngoten iki saged dadi wirai lho ya. Tapi wirai sing model ngoten niku sik dereng berfungsi kangge ngilangi tomak. Wabilan kelawan hadal warok, warok sing model khusus niki wau. Yasluhu bisa jadi bagus apa kullu amalin saben-saben amal muqarribin kang bisa marekaken marang Allah Subhanahu wa taala. Wahalin lan tingkah lan saben-saben tingkah musidin kang bisa nggawe bejo dadi sabab yae bejo. Kamana baha kaya oleh ngelingaken alai ing atase ma sapa Al Hasan Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu fi jawabihe ing dalam jawabane Syekh Hasan Al Basri al mazkuri kang wis disebut kala wingi nika Syekh Hasan Basri dites kalih Sayyidina Ali jawabane ngoten niku apa sing dadekne agama kuwi kuat kokoh jawabane al wara sing luwih wara ya wara sing ngeten niku wau lajeng apa sing dadekne agama iku rusak. Jawabnya pun atomak. Atomak sih maknane condong, semende, gantung, ngungsi, dumateng, menungso. Kala jawa sopo Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nasih soal warok nih. Al-warok'u taising darani warok. Iku ala wajiha ini ingatase coro luru, dalan luru, wajah luru. Nomor siji ya iku waro'on warok fidroiri ing dalem lahiri. Apa warok lahir kuwi? An laya taharoka rupane yento ora obah sopo wong. Ora obah illa lillahi kejobo krono Allah. Obah ya ora kejobo krono Allah. Nomor loro jenenge obah niku lak awak. Nomor loro wa waraun lan wara fil batini ing dalam batine. Apa iku wa utai waraun fil batin? Iku alayat hula arep yen to ora mlebu. Kalbaka ing jero ati sira, apa sing ora mlebu illallahu kejaba ming Allah tak. Jadi warok lahir jelas dari aturan syariat nih kok tidak obah kecuali ada perintah. Nek aku obah melayu mergolek gak melayu nerak larangan. Aku obah tumandang mergolek gak tumandang disenani Gusti Allah. Mergo dawuh Allah aku kon obah. Jadi obah utawa gak obah niku berdasarkan larangan lan perintah sing sedaya pun disebut nggene kitab fikih. Dan lah warok batin. Nah niki sing sing kudu dilatih. Warok lahir niku terus iso ngelmu fikih, salate bener, wudune bener nggih. Salate bener, wudune bener, zakate bener. Lunga haji yo arang kadhing gelem melu latihan manasek ya wis bener ya mpun. Soal iki nyolong cara wong dagang ya wis ngerti carane akad-akatan sing bener, barang subhat sak iso-iso dihindari, barang sing haram sak iso-iso napa sak mampune dihindari, niku jenenge pun warok lahir. Nah, warok batin. Nah niki sing ora ana sing mlebu ning ati kejaba Gusti. Ora ana sing mlebu ning ati kejaba Allah. Ya terserah lah. Sing dimaksud Allah teng ngriki niki Allah asmane kah? Lah niku monggo pokoke sing penting Allah. Boleh lah untuk sementara latihan sing ngebeki ning ati Allah, Allah, Allah muni mawon. Allah, Allah, Allah jenenge tok iku asma. Ismu zat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah sampai kebek. Ora nek sing dileboni barang liya. Mergo niku sampai kelebon liya terus putah. Ati niku koyo gelas, lek digrujuk zikir terus atine resik gak ana watu liya. Iku iso full. Lah berzikir kok moro-moro kelebon duit ngriku kelebon gabah, kelebon apa terus zikire kutah dor. Lah nek kutahe niki kutah krana zikir niku mungkin metune insyaallah gak apik. Krana wis kambunan zikir niku wau. Dadi nggih, kelebon apa? Kelebon watu utah ser ngoten ibaratnya watu niki maksiat maka yang keluar nanti adalah astagfirullahaladzim tobat nah ngoten niku lek lha nek sing teng gelas niku pancen uyuh duduk banyu kelebon watu ya kutah-kutah uyuh ngoten lho nggih lek sing teng jero ati niku awu sampean uncali watu buku kebule ya kebul awu lha nek sing teng jero ati pun kebek iman. Apalagi nyumberi iman, nyumberi asma terus muni Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kok ketekan susah mlebu teng ati jeneng ngoten nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ya Allah paringono kiat, ya Allah paringono sabar ngoten. Dadi lek sing teng jero gelas niku pun banyu bening, niku mengke klebon napa mawon muncrate nggih banyu bening. Niku mulane nggih, teniki sing penting wong niku teng jero ati kebek. Apakah Allah apa Allah ki asmane apa Allah niku sifate apa Allah niku sampean rasakno kehadirane monggo lah sak iso-isone mung sak goblok-goblok wong ini ngati muni Allah niku iso lho arep munek ati muni Allah apa ngenteni kudu mondok 10 tahun gitu kan mboten perlu mboten nek terima belajar sholat nggak perlu jadi kan orang perlu tak terhubung ngatam no takrib ngatam no fatulah nggak perlu. Jadi mak terus wani nih kiai kalau tak praktek sholat dengan benak nih, oh caranya sujud ini cara ini stiling ini baru aku praktek bener ya wes baru aku jadinya wes ngerti syariat nggak tenang. Bahkan kata-kata aku loh jenengan pahami syariat aku loh terus kudu mulai toko fakir usul fakir kok udah fakir sampai nopo ikulah arat jawab soal-soal syariat. Nek niku fardhu kifayah. Ojo kabeh pinter malah tukaran. Ya fardhu kifayah maksudnya fardhu kifayah niku sak wayah-wayah nek wong ngadepi masalah takok enek sing jawab ngoten mawon cukup. Ora kok wabeh kudu pinter fikih khatam fatwa khatam iki. Ya mungkin wektu entek. Nggih ta nggih. Lah wong niku kale Allah dhewe amanat dewi-dewi. Enek sing diamanati sawah. Lah nek terus amanat sawah ditinggal golek fatku wahab terus sawahe gak kegarap keluwen kabeh malah kiyaine sing ngaji fatwa malah lesu. Jadi niki nuwun sewu nggih, napa pemahaman tentang sak durunge melu tasawuf melu thoreqoh kudu syariat dhisik niku syariat itu untuk membenarkan laku yang selama ini dia lakukan. Lah terus bener ya wis. Lah bolak-balik bertakrib nggih fatwa wahab fatwa wahab fatwa napa napa Fathul Mu'in, Fathul Wahab, apa ini kayak bab taharah yang ngono iko, bab sholat yang ngono iko, dan itu sebenarnya dibukan untuk seluruh orang, tapi hanya beberapa orang yang memang ta'ayun. Ta'ayun itu kepotoan. Maksudnya kepotoan memang dia jadi duta desanya. Sak desa iki sing mondok ketepaan ndek etok atau wong loro telu, nah maka dia sebagai orang yang jadi duta desanya, dia kelebu ning gone falawana faro min kullu firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi orang apa wong diwaksa kon ngaji Fathullah Hafsah baru kok kaget melu ngurusi tasawuf, belajar tasawuf ya kesuwen. Mulai gak ndang mati. Mati lagi. Maka untuk yang dimaksud syariat kudu bener itu tidak kok terus bener ngerti jalure, ngerti jalur. Itu tidak semuanya. Sing penting lakune wis bener ya, guys. Wis bener lek carane nyetir ngene, carane ngegas ngene, carane ngopling ya wis ora apa terus bolak-balik. Ngepleng yang tepat itu kayak apa? Ngegas yang paling tepat supaya mesin awet kayak apa? Nah itu lah pembalap. Itu lah ya, pembalap nih aku kudu ngaten. Jadi sing dimaksud ngaten iku. Mulane iki kudu dilatih, ngebeki ati ngangge Allah niku dilatih, dan itu sebenarnya aturannya enggak terlalu rumit. Soalnya apa? Ati niku mboten fi'al. Lek duduk fi'al, duduk penggawe, niku mboten enten aturan syariate. Mergi sing jenenge fikih, hukum, al-hukmu wa khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Sing jenenge hukum menurut definisi ahli usul fikih, hukum itu apa? Hukum yang berkaitan dengan wajib, sunat, haram dan lain-lain itu adalah dawuhnya Allah kepada orang mukallaf yang berkaitan dengan pekerjaan dan perbuatan. Itu hukum. Jadi lek enek pitik nerak pager terus notol gabah niku mboten enten hukume, mergo pitik iku duduk mukallaf. Tapi lek enek wong mlumpat pager terus nyolong gedang, lah itu ada hukum ya. Nah, itu pekerjaan. Pekerjaan. Nah, dene soal ati. Ya nikulah yang perlu ditoto. Totonan tasawuf. Dan itu sebenarnya tidak ada hukum halal haram. Sing enek paling su'ul adab sampai teko musyrik, sampai teko. Nah sing sedoyo niku berkaitan kali soal iman. Ngerti lagi. Kalau ngisah ni ati kan kula apal Allah. Dan niku ning jero wis sing leh ati iki nun sewu ati gak melok ngeden kok. Sing ngeden lak wetenge. Ngira ya weteng niku pekerjaan. Lahir niki pekerjaan fisik. Tapi sing jenenge ati niku muni Allah Allah Allah Allah teng pundi panggen saged. Nah, teng riku niku. Lha kadang-kadang kula jenengan nggih, ampun salah persepsi ngoten. Kadang-kadang syahadat urung bener belajar tasawuf. Lah iya ben bener. Ngoten lho, syahadat urung pecus kok wis malu-malu. Karep lha iya ben dibenerno karo kiyaine. Ini orang dibenerno terus kapan kalau aku bener? Sah, aku tak. Anu, saya ngati cek gugrek apa ini kok melu bingat. Bila ya gugrek lu melu bingat benda gugrek. Oh, no, cuma malah, orang kadung. Wes bingat gua malah orang temoto. Yo, ditotong gua toh. Nah, tu ini mencari lagi. Nek buat ngante sama cedal jenengan aktif ngawas kita mengenai ini. Wes seru bab tomar. Mengkilak sama dicoba mikus ya lah. Lha langsung biar ini coba ini. Kuwara-wara saya tidak singiming-iming gitu. Mergo karek iso dilatih apa ini. Ya jal kowe bareng ngaji hikam iso ta ora? Mergo cara jawabane ngoten. Iso ta ora? Kula sing ngaji nggih sami mawon. Kula niki sing tukang ngomong iki wis bar ngaji ini langsung diiming-iming. Wis ta lek gelem laren. Bujuk kula. Kalau-kalau ngosok sahulan ratau turu omah. Nah, ini terikut. Bisa, kalau gelam-gelaran nganus. So, rasa duka nek lambenya, gak apa-apa aku. Aku yang dicelengan dulu. Nah, aku kan terus mikir. Iya, matuk ya. Mula minimal laten terus. Matuk ya, bias. Kalau pikir, alah. Tak pikir, masih ya aku ngaji. Ya ora ngurangi apa-apa, terus leren gak ngaji ya ora nambah ya apa-apa. Ngene iki lho nggih. Lha pancen jatahe kono kok tuku klambi cilik ya ben dienggo dhewe. Lek tepakan aku lek rezeki iso ono kono klambi anyar bojoku ya ben nambahi senenge bojoku ora penak. Niku kula kandhani. Engko iku bojone kiai kok malah kok ngono kuwi piye. Yo. Mesti. Ajeng ngene niku Bu, wong niku pas duwe butuh wis ta. Ora usah gubuh-gubuh wis tanggal sakmene ora enak apa-apa anu-anu. Kok kaya riyaya iki pisan iki tok. Iki biyane jenenge riyaya ngene iki. Padahal kuwi piye manung kok nggone mbae Cilacap, manung mbae Mluro anu-anu. Biyen iko ya ngono iko. Sing riyaya sing dhisik iko kowe hamil rada tuwa wis diniati bismillah ora rono-rono ya duweke gak nglumpuk. Duwe ya gak nglumpuk. Kuwi sing dhisik iko tau pres-presan. Randu blas. Teko ndoto wayahe silaturahmi wis kadung nyarter mobil arep diwini Cilacap macam-macam. Duwe peser ora nyekel. Nyatane moro-moro pas malam riyaya aku ijik ning dalan malah kedisian enek wong teko ngeteri duit. Kulo nate ngoten niku, malam riyaya gak nyekel duit blas, padahal rencanane tanggal 2 budal ning Cilacap nang Ndoro sowan Pakde Pak Lek silaturahmi. Kulo namung belajar yakin, belajar ya. Wong Gusti Allah lek dawuh sapa sing pengin rezekine jembar umure dawa silaturahim. Bismillah Gusti, kula badhe silaturahim. Soal rezeki jenengan sing ngurus, soal umur panjang jenengan sing ngurus. Bismillah. Kan iki nyatane kula tugasnya ngaji-ngaji. Dene mboten enten sing ngundang ngaji, laren. Istirahat. Pun. Kula tuwatak ngoten. Kula sewante bismillah, tapi serangan paling cedek ning bojoku. Wah wis gelek salah. Terus sewante menawa terus lemu, Bu. Itu selamu. Nah ini tuh ternyata yang ngeten saya terus tua tak wis. Nah itu adalah pas malam riyaya ini gue malam riyaya. Kalau saya tentu Tolong Agung ngurusi zakat fitrah dan jamaah Tolong Agung riko. Ini gue deh. Kalau jarang mulai malah mau nenten konco saking Sumatera riko. Sambang yang sepae. Ini gue mampir. Ini gue namung deh. Gangsal menit. Gue tengah sampai ngombe wedang. Kamu nggak selalu kalau niki selak kesusu, pun mungkin salam kalau lagi masih berat, niki pun. Ini ku setengah juta. Iya wes cukup pun kalau teko deh. Guyur tak kilo, bu niki jenenge kowe melek dicolok Gusti Allah. Nanti yang kerana banyak meripat atas dicolok ya ralah pola hoplo meripat. Lah meripat malah dicolok niku mesti terndodos ngono. Lah ora malah guyu-guyu ora ndrodos blas. Dicolok sering dicolok kula jenengan iki sakjane sering dicolok. Mangke jenengan bar ngaji bab tomak, bab warok ngeten. Mungkin kalau di Solo mesti dikeki suasana, situasi mboten omah, mboten dalan, mboten apa sih. Iku mungkin ajeng kena dikeki praktek niki. Lah mulane kadang-kadang sing takok, kula biyen niku ndek dereng melok Torekoh jaring wiridan itu nyambut gaya lancar loh. Bisa saat ini belajar wiridan malah seret. Sama-sama itu lagi. Maknanya apa ini? Jadi orang kok terus sengmarai seret ini. Torekoh ini kubuatan. Yang pancen lek kue pancen bener-bener madep ning Allah. Suasana sing lama sing duduk sing gak patek Allah. Ya aku ditinggal. Lek kue gak ninggal ini kalau dipeksa. Lha karek kuat-kuatan ya iki. Kuat-kuatan nek panjen kowe panjen wis dhisik bejane. Wis dhisik bejane iki karo Allah panjen wis disetempel kowe dadi wong bejo. Lah mbok seret nyambut gene panggah yakin karo Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Tapi nek panjen wis disetempel ora bejo, ndelok ana atine ati gogrek. Ngoten. Niku ditarik-tarik Gusti Allah dikai kelonggaran barang iki panggah ora budak. Semoyo Gusti Allah. Iku nunggu awakmu sembarang kalau wis duwe kok ora ndang melu-melu. Wiridan piye ta piye ndang nata ati. Nata dunya sik ah. Jareke lek dunyane urung temata kok nata ati malah gugur kabeh ya ora ya malah kedelep-delep kuwi ya. Ngoten. Mulane ge mboten kenek dingge bedhekan ngoten iki. Niki wangsul dateng soal warok kalau wau tata lahir warok niku napa obahe raga fisik niki manut aturane Allah, obahe batin atine kepek Allah. Dan zakara mutur zukira diceritane ditutur sapa anabadhum saat temene setengah ulama iku kana ana sapa badhum aliku harison semangat lobo ngoyo ala ayyara ahadan ing atase ento ningali sapa badhum ahadan ing wong siji muman saking wong hadi kang utawi iki ku sifatu sifate man diceritakne wonten sebagian ahli tasawuf niku sing ngoyo pengin roh apa enek to wong sing sipate ngene iki apa enek obahe ora apa-apa kejaba perintah Allah artine ora enek apa-apa kejaba Allah apa ya enek pertanyaane niku enek lek gak enek apa diceritakne ngoten tapi terus ngoyo golek baca alam kok tumandang sapa baduhum pemandang iku ya cetahidu nemen-nemeni sapa baduhum fitolabihi ing dalem golei ahad waya golei wong sing modele ngeten iki wayah talulan gawe cara gawe krenah wong kuna nek gawe krenah niku wis golek berbagai cara piye amriye iso teko wayah talan gawe krenah sapa baduhum alat tawasuli yang ngatasi bisa sambung, bisa kenal ilahi maring ahad bi ayak kuda kelawan nyento ngalap sopo wong, sopo bak tuhumang asayaan suwiji-wiji bak dasai sause suwiji-wiji min malihi saking bandane bak tuhum dan jadi bu bondo wakeh ini di entek nih gampang di cukup sakmen ini sudah korona aku sudah perlu ini ben kenal kabarin yang kono enak tiai sing modeli ngono parani takone rono parani rono parani rono wayak situlah nejo sapa badum nejo bihi kelawan syai bihi kelawan syai nejo al-fukara yang pira-pira fakir wal masakin yang pira-pira miskin jadi duit ini ku nggal titik ditum-tum nih fakir miskin wayak ululan ngucap sapa badum wong sing niku wae sing duwe kepinginan niku wae ngucap piye liman maring wong mukti kang kang wis paring kan wis weweh sapa baktuhi ing man minhum saking fuqara masakin hinal munawalati nalikane nyerahno nalikane tiyang pikir tiyang miskin niku diwehi duwite piyambake niku piyambake kali ngomong ngeten khun laka kun la laka kun ngalapa sapa sira nek kun lan kok kun la laka piye kun lan laka nek sampe duitku iki mbok tampa kowe ima agar ana wong pikir tiga iya arek duit mbok tampa kowe elek kowe wong asor kun lan laka pakanu monggo ana sapa fuqara masakin iku ya khuzula padha ndukuki sapa fuqara masakin wala yasma'u lan ora ngrungu sapa ba'duhum man min ahadin saking wong siji minung saking fuqara masakin ora ngrungu jawaban ing jawab mutabikon kang cocok lima maring barang arada kang ngarepaken sapa ba'duhum ku ing jawaban mang bikalamihi kelawan omongane Pak Duhum. Ternyata wong fakir, wong miskin sak mono akeh kuwi. Diomongi ngono kuwi ora enek sing jawabe ora enek sing tepat. Kuwi sing cocok karo sing dikarepno wau. Sampai ila an Zofaro. Tumeka yen to merkoleh. Sapa Pak Duhum mang zata yaumen ing dalam siji dina, bibuhiyati kelawan butuhe Pak Duhum. Wahasolan hasil sopo baduhum ala maksudih ngatasi sejane baduhum wa munyatihi lan pengarep-arep baduhum sampai ibu itu mentek niku sik areng nemu. Korong enek to wong sing sipate koyo sing diarep-arep niku wae. Ternyata akhirnya oleh wadali kal te mengkono-mengkono oleh nemu. Iku ana usah temene Batuhum iku kola. Dawuh sapa Batuhum li ahadi maring salah sijine fukara masakin. Huzlan laka. Huzlan ino laka kedua siro. Pakola mengkon jawab sopo ahad. Lahu maring Batuhum. Akhuzuhu la minka. Enak sing pinter ternyata. Kowe arek jugo iki kowe ino. Berarti kowe tak wangi. Kan ino kan diai. Kowe jugo. Gelem nampa berarti kowe ino, kowe tak wae. Dia lagi enek wong melarat, wong fakir sing jawab ya pinter. Aku ora jiko sangko awakmu. Wong iki rezeki kok Gusti Allah ora kok. Riku, riku terus marem ya. Oh, tibake pancen yo enek. Wong sing atine kok. Lah nek atine tomat teng duit yo mesti ngoten niku wis. Ora ngono yo ben sing penting oleh, ngoten ta nggih. Kan ngoten. Tapi lek wong atine tatak aku juga yakin lek iki kok Allah ora kok kowe. Dadi aku ora ino. Wong aku nampa kok Gusti Allah ora kok kowe. Kowe lak mung kongkonane Gusti Allah. Akhirnya napa? Ya mbake mboten anu mergi atine kebak Allah niku wau. Dan niku lah napa jenenge cerita nggih, cerita ternyata enten lakone wong biyen sing model pengen roh sakjane kok ijek enek to. Wong sing napa gelem nampa atine tetep wirai. Ngene lho nggih. Dhek gelem nampa mergo pancen diundang diwae kan kudu ditampa. Ngene lho nggih. Diundang jare kudu teko, diwae kudu ditampa. Niku perintah syariat lho nggih. Perintah syariat. Lah terus atine kebak Allah. Lah mulane kok metune cangkem omongane ngoten niku wae. Nampane krana manut perintahe Allah, krana atine kebak Allah jawab ya ngono. Lah ora cukup kok kowe, aku njukuk keparingane Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged nonton niku. Dadi upama panen ya ora krana sawahe sing ngekeki panenan tapi niku pandum saking Gusti Allah. Lek saged ngoten mengki lek tenang ya, Mbak. Min plesek pas. Mugi-mugi nggih, sedaya pikantuk pitulung, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.